bangga bangga, kau membuat aku kecewa. Tak tahu diri, itulah kamu. Kau lukai hatiku. Fata morgana, kau anggap nyata. Cintaku kau anggap tak ada. Tak kau gunakan akal sehatmu. Kau bunuh percayaku. Ku beri hati, kau minta jantung. Ku saji